Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Gus Baha. Kenalkan, nama saya Imran, asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Kiai yang mungkin secara pribadi dan mewakili mungkin perasaan teman-teman semua di sini ada kerinduan, keinginan untuk berjumpa langsung dengan Kiai, dan alhamdulillah terlaksana dengan berkatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapak-bapak kita dari Densus bisa memfasilitasi. Pak Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan di antara kita ini ingin membentuk negara sendiri. Ya kan? Apalagi kami yang dari Poso, terutama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita, pokoknya kita basmilah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah, mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, pun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negeri, negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami. Apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarok. Mungkin ada penjelasannya, Pak Kiai Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Malang. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Gus Baha, yang memang dari saya waktu di dalam udah ngikuti YouTube-nya pada masa itu. Dan di sini Gus mungkin terdiri dari banyak saudara-saudara kita yang dari berbagai tempat, berbagai karakter dan berbagai sifat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Karena kebanyakan dari kita bersaudara karena kepentingan, bukan bersaudara karena ya kita adalah saudara. Terus kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan itu, kita hari ini adalah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Akhlak, sopan santun, nyaris sedikit demi sedikit hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua, ataupun kepada sesamanya, ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم سورة خير المهدي عليهم وعلى الضال terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Tetes ngaji kados ngeten iki termasuk nambahin apa? Iman. Coba diulang lagi. Al-ihsan. Al-ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh ya, bagus, masih bisa dibenarkan. Ya, bagus masih ingat. Namanya siapa tadi? Imran. Imran. Ya. Memang orang sana kalau baca Imran, apa Imron gitu. Dari sana Bugis Imran, jadi orang sana enggak pakai ro. Kalau orang ro jadi pakai ra. Kalau ainnya? Ain pakai ain. Ah. Berarti apa? Imran gitu. Ya kalau sana tulisan KTP Imran. Imran. Apa bacanya orang-orang Sulawesi? Apa? Imran. Imran. Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah. Pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, "Gus, kok sama orang gitu mau bertemu gitu?" Karena saya bilang, "Kenapa? Dia pakaiannya enggak islami." Gitu. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, ya, tetap sholat itu islami. Jika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam ruku, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid dan orang-orang yang enggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Di, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnah, sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu, itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka waya suduna ansabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia gak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan, ya mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi, cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik. Saya sering cerita ke santri-santri saya, bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu, saya mesti istighfar. Karena gak ada pilihan, saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya ninggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan, ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata bapak. Akhirnya enggak kaderisasi gitu. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain gitu. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah. Pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Di kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Oh itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagian malah lari sowan kiai. Nah, harusnya di rumah ada fardu ain tagian listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata, manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu wasawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua? Lebih tua. Ada agak sopannya. Mau enggak pidato disuruh, mau di atas disu, enggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato, enggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana zulamna anfusana. Sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Pak, misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumul luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang gak tahu halal haram, gak tahu najis, gak tahu cara sesuci, gak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi enggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah, dengan perasaan seperti itu, kebencian pada orang lain luluh. Karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah, dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih, ketemu orang tua. Gua aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua dibanding saya. Pasti sholatnya lebih lama dibanding saya. Ketika Anda sudah tua, melihat anak-anak, gua aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik, maksiat. La'allahu yatubu alaih, fa'innallaha tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya, jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada ya. Perang Uhud, orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci, bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar, jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma'adri mayuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai, terus kata orang banyak itu ketok. Kalau istighfar ya nangis betul. Cuma kan tidak perlu depan umum. Nanti dia ke penampilan kan ribet kan. Sudah nangis, tidak ikhlas, tidak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi, apa pertanyaannya diulang? Selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah, ya, makanya tadi saya bilang, bernegara itu pakai hadis. Misalnya Nabi pernah ngendikan, kamu itu punya 3 tetangga. Yang satu punya 3 hak. Yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Dia ada 3 hubungan. Seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi, semuanya berhak kamu baikin, karena ada hak kuljar. Makanya dulu doa Adabil Qobri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, Suwan Sayyidah Aisyah. Kalau Suwan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi ya tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya enggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, teruslah ditanya, Yaumun najawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, tahu orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahakku bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim, karena orang Yahudi, ya Abul Qasim, Nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah dikuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna woha wadu as-samawati ala zih wal arodina ala zih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu. Tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya, tasdikon dikaulil khabri. Karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain, kata Nabi, latu soddikuhum wa latu kadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan, juga jangan menolak. Kamu tolak, jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan, jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau enggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Dan itu juga yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat satu rokaat hanya ngulang satu ayat. Itu aja enggak selesai. Yaitu enggak ngulang-ngulang ayat. Fa'akulu kama qolal abdus soleh intu azibhum fa'indahum ibaduk wa intaghfir lahum fa'indaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan monggo, jenengan napak nong, sing duwe jenengan. Intinya itu, ini wilayah jenengan, enggak wilayah saya. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia itu cuma seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita, dunia ini milik Allah Subhanahu. Makanya yang terakhir saya ijazahkan, ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim, tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir. Itu pajaknya aja berapa, kalau apa itu bannya sudah halus, gentinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, mau ramai lo duwe kok mikir, udah ikut punya kok mikir. Terus tat, coba kamu gak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard. Oh gak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, kok pikirlah apa yang duwe. Maksudnya dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya. Gitu. Itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir famakoma bihwairuk lakukim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah. Gitu. Karena orang tidak ikut punya, kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika Malakul Jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsaban. Kalau engkau mau, orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Itu di Bukhari. Tidak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah kita berharap. Agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkan ya rjuwoha. Orang yang selalu punya harap. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan. Ini kan. Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua. Artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Said Zawidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa haqiqatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu khunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali, ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu. Katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan. Pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0% Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa haqiqatuk. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.